Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Shahih Adabul Mufrad, dan kita masih membaca atau kita melanjutkan di bab yang baru, bab Fudulun Nazar, bab tentang berlebih-lebihan di dalam memandang, melihat. Ikhwani fi din a'azzana Allah yakum. Pandangan mata itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita menjaganya, dan manakala pandangan yang dijalankan dengan berlebih-lebihan, memandang segala sesuatu dengan berlebih-lebihan, melebihi batasnya, maka itu akan bisa berakibat dosa. Karena memandang itu akan ada berpengaruh terhadap hati seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk menundukkan pandangan dari hal yang tidak pantas untuk dilihat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dzalika azka lahum, yang demikian ini lebih suci buat mereka, lebih bersih buat hati-hati mereka. Ayat beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di sini dua dalil. Yang pertama beliau membawakan atsar dari Ibnu Abi Huzail, an Ibnu Abi Al-Huzail rahimahullahu taala, ada Abdullah wa huwa Ibnu Mas'ud rajulan pada suatu hari Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menjenguk seseorang masuk di rumahnya untuk menjenguk salah seorang sahabatnya. Wa ma'ahu rajulun min ashabihi, dan bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ada seorang dari sahabat beliau. Falamma dakhala ad-dara, ketika orang tadi masuk ke dalam rumah, ja'ala sahibuhu yanzur. Sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi mulai memandang isi rumah. Tengok sana, tengok sini. Melihat-lihat. Melemparkan pandangannya ke sana kemari. Faqala Abdullah, faqala lahu Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada orang tadi, wallahi lau tafaqqa'at 'ainak kana khairan laka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, demi Allah, kalau seandainya dicolok kedua matamu, itu lebih baik bagi dirimu. Ya, ditusuk kedua matamu lebih baik bagi dirimu dibandingkan melihat-lihat yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Ini menjadi syahid dari bab ini tentang bab fudulun nazar. Bab berlebihan di dalam memandang, yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu mengingkari temannya tadi dikarenakan dia melihat kesana kemari dari isi rumah. Melihat kesana kemari dari isi rumah sampai bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesalahan atau melihat sesuatu yang tidak sepantasnya. Khadal imana azinallah yakum. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengingkari dengan tegas. Wallahi demi Allah, lau tafaqqa'at 'ainaka kana khairan lak. Seandainya matamu itu tertusuk menjadi buta, maka itu lebih baik buat dirimu. Tayyib, karena yang namanya mata itu hendaknya dimanfaatkan untuk memandang yang baik-baik. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yahillu limri'im muslimin an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'zin hatta yasta'zina. Tidak halal bagi seorang muslim untuk melihat ke dalam isi rumah seseorang. Hatta yasta'zina, sampai dia minta izin. Fa'in fa'ala faqad dakhala. Kalau dia melakukan, berarti dia telah masuk ke rumah. Dia melihat, melongok-longok isi rumah tanpa izin. Itu sama saja dia telah masuk ke dalam rumah. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang wajibnya kita menjaga kehormatan saudara kita, menjaga aurat saudara-saudara kita. Jangan sampai dia melihat isi rumah dengan tanpa izin. Karena khawatir di situ ada hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh seorang hamba. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tatkala ada seorang, ya, yang ketiga itu melihat ke kamar yang atau melalui pintu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di depan pintu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, pintu rumahnya Rasulullah sallallahu, ada seorang yang melihat celah ke kamar Rasulullah SAW. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanduruni lata'antu bihi fi ainik. Seandainya saya tahu engkau melihat-lihat ke rumahku dengan tanpa izin, niscaya saya akan colok ya ke matamu dengan alat ini, alat yang biasa dipakai untuk menggaruk kepala Rasulullah alaihi salatu wassalam." Ini diantara ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang melihat-lihat isi rumah orang lain dengan tanpa hak. Ya. Sehingga ketika kita bertamu di rumah seseorang, jangan sampai kita masuk ke dalam rumah, jangan sampai kita ya, jangankan masuk melongok ke dalam rumah kecuali setelah diizinkan untuk masuk, diizinkan untuk bisa duduk. Ya, dipersilahkan. Kalau belum, jangan sekali-kali kita masuk, apalagi masuk melongok saja enggak diperbolehkan. Dalam riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innama ju'ilal idznu min ajli al-basar." Sesungguhnya dijadikan minta izin, disyariatkannya minta izin itu karena menjaga pandangan. Sehingga kita harus izin. Sebelum masuk, apalagi sebelum kita melihat, hendaknya kita minta izin. Sehingga kalau kita lagi ketuk-ketuk pintu, hendaknya kita jangan berdiri tepat di depan pintu. Ya, hendaknya kita nyerong ke kanan, nyerong ke kiri. Sehingga pas tuan rumah membuka pintu, isi rumah tidak terlihat langsung. Tapi hendaknya kita serong kanan atau serong kiri. Dan ini diantara adab di dalam kita bertamu, di dalam kita mengetuk pintu. Untuk kita, barakallahu fikum, jangan tepat berdiri di tengah pintu, tapi hendaknya serong kanan dan serong kiri. Dalam rangka untuk apa? Menjaga pandangan-pandangan kita. Ya, agar tidak fudul dalam nazar, berlebih-lebihan dalam memandang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga mengumbar pandangan ketika di luar. Tatkala kita berada di luar rumah, itu juga berlebih-lebihan dalam memandang akan bisa berpengaruh yang tidak bagus bagi seorang hamba. Terkadang kita melihat pemandangan secara tiba-tiba yang gak pantas. Ketika kita nengok kanan, nengok kiri, berputar pandangan kita, tiba-tiba kita akan menemui pemandangan yang bisa mengagetkan atau bisa membuat noda di dalam hati kita. Namanya pemandangan yang tiba-tiba. Dan ini ya, ketika fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam memandang, ini akan bisa sering terjatuh ke dalam permasalahan semacam tadi. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, sa'altu Rasulullah SAW an nazratil fuji'ati faqala isrif basara. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang secara tiba-tiba. Ada sesuatu yang enggak pantas dilihat. Ya. Apalagi kalau orangnya memang biasa memutar pandangan. Lagi ke pasar, dia sebenarnya cuma beli ikan saja misalkan. Tapi dia matanya putar kanan, putar kiri, memperhatikan pandangannya. Akhirnya dia akan bisa melihat sesuatu yang tidak bagus, terkagetkan dengan pemandangan tersebut. Kalau terjadi seperti itu, Rasulullah SAW ya apa namanya, mengajarkan kepada kita isrif basarok, palingkan pandangan. Ya, kalau Jarir bin Abdillah dia enggak sengaja memandang sesuatu, enggak sengaja, maka Rasulullah SAW mengajarkan isrif basarok. Ya, palingkan pandangan. Kenapa? Karena itu pemandangan yang tidak sepantasnya. Lah, ketika seorang betul-betul berlebih-lebihan dalam memandang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, dia putar pandangannya, semestinya pandangan dia tujukan ke tempat yang memang dia lagi dituju saja sebenarnya. Ya, ke kanan, ke kiri semestinya seperlunya saja. Ya, adapun yang dia lagi tuju, yang fokus dia hendak jalankan. Tapi ketika dia mengelilingi pandangannya, memutar pandangannya, dia perhatikan setiap, ya, setiap meter, setiap benda ke kanan ke kiri, akhirnya akan menjadikan pemandangan yang dilarang. Ya. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ya Ali la tutsbi'in nadrata an nadrata. Wahai Ali, jangan engkau iringkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya, ini ketika seorang insan tanpa sengaja melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tanpa sengaja melihat sesuatu yang enggak boleh. Maka jangan engkau iringkan dengan pandangan selanjutnya, segera palingkan. Fa innalakal ula wa laysat laka athaniyatu. Sesungguhnya untukmu yang pertama saja, yang tanpa sengaja itu. Yang berikutnya itu engkau udah enggak halal lagi. Ya, yang pertama saja, yang tanpa sengaja itu yang diampuni dosanya. Tapi yang keduanya, yang berikutnya itu yang sudah tidak halal dan harus segera dipalingkan. Ikhwata liman a'azzanallahu yakum, ini diantara akibat dari fudulun nazar, berlebih-lebihan di dalam membuang, mengumbar pandangan. Ya, akan bisa berakibat ya ke dalam apa, hati yang tidak bagus. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, fa inna hadhihi al-fudula tastahilu ya alaman wa ghumuman wa humuman fil qalbi tahsuruhu wa tahbisuhu wa tadhiquhu wa ta'adzabu biha. Karena sungguhnya berlebih-lebihan dalam memandang, berlebih-lebihan dalam mengumbar pandangan, itu akan bisa mengakibatkan kepedihan, kesedihan, ya, perasaan yang tidak enak di dalam hati seorang hamba. Ya, hatinya akan terpenjara, hatinya akan sempit, hatinya akan menjadi apa? Tidak nyaman, ya ta'adzabu biha, akan tersiksa dengan pandangan yang berlebih-lebihan tadi. Ya. Akan tersiksa gara-gara mengumbar pandangan. Hatinya galau, gundah gulana. Karena pandangan yang diumbar ke sana kemari. Bal ghalibu 'adzabid dunya wal akhirati minha. Bahkan kebanyakan azab dunia dan azab akhirat itu disebabkan karena berlebih-lebihan dalam memandang. Berlebih-lebihan dalam mengumbar pandangan. Ya, fala ilaha illallah. Ya. Maka sungguh tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Ma'ad yaqal sodara man duriba fi kulli afatin min kulli afat min hadihil afat bisahmin. Betapa sempitnya dada seorang yang tertimpa ya dari setiap bencana ya, atau tidak ada yang lebih sempit dada seorang yang tertimpa bencana dibandingkan dengan bencana panah yang satu ini. Kena panah pandangan mata. Ya. Subhanallah. Oleh karena itu, para ulama berusaha senantiasa mengingatkan kepada kita untuk kita menjaga pandangan mata kita, melindunginya, menutupinya dari hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Manis di awalnya, tapi akibatnya begitu pahit, begitu menyedihkan, begitu membuat galau, membuat sempit di dada, tersiksa hati dikarenakan mengumbar pandangan. Baik, sehingga kita lihat para salaf, mereka sangat berhati-hati di dalam apa? Masalah pandangan ini. Di asar yang kedua, sahabat atau al-imam al-Bukhari rahimahullah membawakan dari Nafi' muridnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nafaran min ahli al-Iraq dakhalu 'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya dulu ada sejumlah manusia dari negeri Irak yang masuk menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Fara'au 'ala khadimin lahum tauqan min dhahab. Kemudian mereka melihat, ya, orang-orang dari negeri Irak tadi ketika masuk kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melihat ada sebuah wadah dari emas. Fanadzara ba'dhum ila ba'din. Maka sebagian yang satu melihat sebagian yang lainnya. Ketika berada di rumahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, memandang sesuatu yang sebenarnya enggak perlu. Faqala, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala menyatakan, "Ma aftanakum lisyarr." Ya. Betapa tersadarnya kalian ketika melakukan kejelekan. Yakni ketika memandang yang enggak sepantasnya. Memandang yang berlebih-lebihan. Akhirnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan menyebutkan betapa cepatnya kalian atau betapa tersadarnya kalian ketika kalian melakukan kejelekan seperti itu. Ya. Kalian dikarenakan memandang sesuatu yang tidak sepantas untuk dilihat sampai kemudian kalian ya melakukan kejelekan-kejelekan yang diingkari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Semestinya ketika seorang masuk di rumah bertamu ya, dia tidak perlu untuk matanya jelalatan ke sana kemari, matanya tertuju ke sana kemari, tapi fokus dalam hal-hal yang memang dia sedang berhajat padanya. Enggak perlu untuk dia memutarkan pandangannya sampai memperhatikan yang detail-detail dari isi rumahnya. Ikhwah, karena para salaf mengingatkan kepada kita, fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam memandang itu bisa berakibat memandang sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Apalagi kalau di dalam rumah seorang insan, bertamu di dalam rumah seseorang. Kadang kita melihat barang-barangnya, keluarga, istrinya, saudara kita ini, atau anak perempuannya saudara kita ini, ya, melihat perabot-perabotnya dan seterusnya, kemudian hatinya akan ya berpikiran demikian dan demikian, ya, yang seperti ini akan bisa menjadi pintu masuknya godaan syaitan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan, ya, inna syaitan yanalu gharadahu min ibni adama min sitati abwa. Sesungguhnya syaitan itu bisa meraih tujuannya, bisa mendapatkan tujuannya untuk menggoda, menyesatkan Bani Adam, itu melalui 6 pintu. Bisa menggoda Bani Adam sampai tercapai godaannya, berhasil menimpa Bani Adam melalui 6 pintu. Yang pertama kata beliau rahimahullah, fudulut ta'am. Fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makan. Berlebih-lebihan dalam makan. Yang kedua, fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam bicara. Ini yang nanti akan dibawakan oleh beliau juga rahimahullah di dalam bab setelahnya. Yang pertama, fudulut ta'am, banyak makan. Orang kalau udah banyak makan, kekenyangan, ya, biasanya mengantuk. Habis banyak makan, biasanya menjadi malas. Ya, malas untuk beribadah, malas menjalankan ketaatan, malas melakukan kebaikan-kebaikan. Baik. Fudulul kalam, yang kedua, banyak bicara. Banyak bicara, banyak mudaratnya juga. Ya, akan banyak salahnya biasanya. Kemudian yang ketiga, fudulul mukhalathatin nas. Berlebih-lebihan dalam bergaul dengan manusia. Ya, manusia semuanya dia bergaul dengannya. Dari orang yang baik, orang yang jelek, ya, sampai orang yang tidak bagus, semuanya dia bergauli, dia berteman dengannya, bersahabat dengannya. Ya, sangat berlebih-lebihan dalam bergaul dengan manusia. Yang keempat, fudulun nazar. Ini menjadi syahid. Berlebih-lebihan dalam memandang. Tadi sudah disebutkan. Ya, dengan banyak memandang, setan punya kesempatan menggelincirkan Bani Adam. Setan punya kesempatan untuk bisa meraih tujuannya dari Bani Adam, menyesatkan Bani Adam. Dengan fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam memandang. Barakallahu fikum. Demikian juga yang kelima kata beliau, fudulul istima', berlebih-lebihan dalam mendengarkan. Ya, ada orang lagi bicara, dia nguping. Ada orang lagi ngomong seperti ini, dia nguping, nimbrung di situ, ingin dengarkan pembicaraan manusia. Padahal sebenarnya dia enggak berhak untuk mendengarkannya. Enggak pantas untuk mendengarkannya. Kemudian dia sebarkan, jadi ajang untuk namimah, adu domba. Ya, memecah belah ukhuwah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fudulul manam. Berlebih-lebihan dalam tidur. Ya, berlebih-lebihan dalam apa? Tidur. Ketika tidur sudah kelewat dari hajat kebutuhannya, maka disitulah pintu masuknya syaitan untuk meraih tujuannya, menyesatkan Bani Adam. Ya dzambillah. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini yang menjadi syahid adalah fudulu an-nazar, berlebih-lebihan di dalam memandang. Itu akan bisa menjadikan seorang insan bisa digoda oleh setan dan bala tentaranya, karena kebanyakan daripada maksiat dan dosa itu berawal dari pandangan. Ya, zina al-ain an-nazar. Ya, di antara bentuk zinanya mata adalah banyak melihat, ya, mengumbar pandangan dalam hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Al-Imam Al-Bukhari Allah membawakan pada bab yang berikutnya, bab fudulul kalam. Bab berlebih-lebihan di dalam berbicara, ini juga perkara yang tercela, ya, di dalam Islam. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala membawakan sanadnya dari sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, ani Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, syiraru ummati atharun al-mutasyaddiqun al-mutafaihiqun. Sejelek-jelek umatku adalah, ya, asar-sarun. Yang pertama, asar-sarun. Siapa itu asar-sarun? Ay, yani al-mukathirun fil kalam. Yaitu orang yang sangat berlebihan dalam berbicara. Ya. Orang yang sangat membeban-bani diri dalam berbicara. Sampai dia berbicara bukan pada batasan yang benar. Sampai dia berbicara bukan pada ya garis yang dibenarkan oleh syariat. Al-mutasyaddiqun. Ya, al-mutasyaddiqun ya, yaitu apa? Orang yang mutawassi'un fil kalam. Min ghairi ihtiyat wa ihtiraz. Orang yang sangat meluas dalam berbicara. Lagi ngomong begini, oh melebar sini, melebar sini, melebar sini. Sudah enggak lagi berhati-hati, enggak lagi dijaga-jaga perkataannya. Ya, ngomong enggak berhenti, bicara enggak berhenti, melebar sana, melebar sini, melebar sana, melebar sini, luas sana, luas sini. Akhirnya dia terjatuh ke dalam kesalahan ini, terjatuh dalam kesalahan itu. Atau bahkan menyinggung saudaranya, menyakiti saudaranya dengan kalamnya. Ini yang dikatakan sebagai syiraru ummati. Sejelek-jelek umatku. Subhanallah, sehingga kita kalau lagi berbicara, yang seperlunya saja. Ya. Kalau mau ditambahi dalam rangka untuk penjelasan, labas, dijelaskan. Tapi kalau sampai meluas-meluas, sampai enggak terkontrol. Ya, min ghairi ihtiyat wa ihtiraz. Enggak lagi ada kehati-hatian, enggak ada lagi penjagaan lisan. Bicaranya, subhanallah, enggak terkontrol. Ini menjadi jelek. Na'udzubillah, sejelek-jelek umatku. Ya. Sehingga seorang mukmin semestinya berbicara, difikirkan, dijaga, dibatasi, agar tidak terjatuh dalam hal yang dilarang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau kalau enggak diam. Ya, subhanallah. Ketika seorang insan hendak berbicara melebar ke sana kemari. Ya, sudah enggak bisa lagi terbatasi, enggak bisa lagi dikontrol, maka akan banyak salahnya, banyak kekeliruannya. Ya, fatalimana azanallahu yakum. Ya, di sana kalau seorang melakukan kalam-kalam yang tidak terkontrol, ya, bisa akan terjatuh dalam perkara yang mungkar. Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasura kadzibuhu. Barang siapa yang banyak ya bicara, maka dia akan banyak ketergelincirannya. Ya, dan barang siapa yang banyak ya ketergelincirannya, kasurat dzunubuhu, maka dia akan banyak dosanya. Ya, banyak bicara, banyak tergelincir, banyak salah, akhirnya dia banyak dosanya. Ya. Kemudian mangka surat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka itu lebih pantas untuk dirinya. Sehingga yang namanya lisan, kalau sudah tidak terkontrol bicaranya, nasallallahu afiyah, akan bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Sehingga janganlah kita berlebih-lebihan dalam berbicara. Ya, dan beliau di sini ya menyebutkan al-mutasaddiqun, ya orang-orang yang banyak berbicara meluas sampai enggak terkontrol apa yang dia ucapkan. Ya, semestinya seorang mukmin harus menjaga ucapannya, dibatasi apa yang dia inginkan dari tujuan itu sudah cukup, dan jangan dia melebar meluas sampai dalam hal-hal yang tidak diperlukan, khawatir dia bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-mutafaihiqun, ya. Al-mutafaihiqun adalah alladzina yatawassauna fil kalam, yang berlapang-lapang dalam berbicara, yaftahuna bihi afwahahum. Mereka kemudian membuka mulut-mulut mereka. Ya. Diambil dari kata fahak. Ya, fahak ini mulutnya penuh dengan ucapan dan alitisa, melebar mulutnya. Ya, ketika bicara ya, mulutnya melebar. Ini juga bagian dari apa? Perkara yang diharamkan. Demikian diterangkan dalam Nihaya Gharibul Hadis. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi orang yang syiraru ummati, sejelek-jelek umatku. Kenapa? Karena dia melakukan perkara fudulul kalam. Rasulullah SAW sampai menyebutkan sejelek-jelek umatku. Ya, sejelek-jelek umatku yaitu orang yang sarsarun, mutasyaddiqun, mutafaihiqun. Semuanya kembali kepada fudulul kalam. Berlebih-lebihan dalam berbicara. Ya, mengeraskan suara. Ya. Sampai-sampai ya, kalau dari segi sarsarun ini volume suaranya atau dia ulang-ulang ucapannya. Sampai kemudian dia melakukan perbuatan berlebihan dalam berbicara yang tidak sepantasnya dari yang benar. Ya, atau berbicara yang meluas, yang melebihi hajat dan keperluannya. Atau berbicara sampai barakallahu fikum tidak lagi bisa terkontrol. Dan ini iyadzambillah akan bisa terjatuh ke dalam banyak dosa. Bisa terjatuh ke dalam banyak dosa. Masyaallah rahimani rahimakumullah. Ya, adapun seorang mukmin dia semestinya untuk menjaga lisannya dan ini adalah tuntutan iman di dalam hati seorang hamba, ya, karena iman yang ada dalam hati seorang hamba itu menuntut dirinya untuk berhati-hati, ya, mengontrol lisannya, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik. Ya, imannya itu menuntut dia berucap yang baik. Kalau enggak bisa liasmut, hendaknya dia diam. Kemudian kita lanjutkan ke akhir daripada hadis ini, khiyaru ummati ahasinuhum akhlaqan, dan sebaik-baik umatku itu adalah yang terbaik akhlaknya. Sebaik-baik daripada umat Islam adalah yang paling bagus akhlaknya. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ya, akhlak ini terangkum dalam tiga hal, ya. Yang pertama, ya, kaful adza, bazlun nada, wa talaqatul wajah. Ya, ini yang pertama, menahan gangguan, ya. Akhlak itu tercermin dalam perbuatan seorang yang senantiasa menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang ada di sekitarnya dengan apapun yang dia berpotensi bisa mengganggu. Ya. Jadi kaful adza, dia tidak ada gangguannya kepada sesama. Tidak mengganggu sesama dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan hartanya, dengan ya apa yang dia miliki. Yang kedua adalah badzlun nada, dia mencurahkan kebaikan untuk sesama. Ya, mencurahkan kebaikan untuk sesama. Dengan lisannya dia memberikan kebaikan, dengan ya perbuatannya dia memberikan kebaikan, dia mencurahkan kebaikan dengan hartanya, dia mencurahkan kebaikan semuanya. Kemudian yang terakhir, talaqatul wajah, yaitu bermuka yang berseri-seri. Ya, bermuka berseri-seri ketika berjumpa. Ini adalah bagian daripada akhlak yang bagus yang kita dianjurkan dengannya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. InsyaAllah, bismillah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.